Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tanda bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu kita mengingat, menyebut nikmat-nikmatnya yang banyak, dan juga tentunya dengan merealisasikan amalan ta'ah, amalan ibadah salihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nikmat, anugerah dan taufik Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, nikmatul iman, nikmatul hidayah, berjalan di atas sunnah. Alhamdulillah kita merasakannya yang tentunya nikmat tersebut tidak mungkin didapat oleh seseorang dengan cuma-cuma, ataupun nikmat tersebut diraih oleh seseorang sebagai pemberian yang biasa-biasa saja, namun itu semua merupakan suatu yang amat besar tentunya bagi kehidupan kita dan keberagaman kita. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mencoba mendengarkan beberapa bentuk nasihat bimbingan agama terkait dengan saudara-saudara kita, para akhwat as-salafiyah, saudara-saudara kita, mereka para akhwat yang di punggungnya ada beban dengan dakwah salafiyah, ataupun mereka menyandarkan dirinya kepada dakwah salafiyah, yang kita mencoba menukilkan beberapa bimbingan tersebut dari para ulama kita. Di antara bimbingan yang ada, tentunya yang pertama, bahwa mereka akhwat salafiyah, sesuai dengan apa yang mereka sandarkan dirinya kepada dakwah yang hak ini. Salafiyah nisbah kepada pendahulu yang saleh, salihat dari generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Nabi, laki-lakinya ataupun perempuannya, sehingga ketika disebutkan dengan nama salafiyah, maka tentunya ciri khas yang didapati pada mereka sebuah gambar kehidupan, gambar perjalanan orang-orang yang mengikuti pendahulunya yang saleh, dari para sahabat dan siapa saja yang mengikuti mereka, para sahabat dengan kebaikan. Karenanya kalau disebutkan dengan nama akhwat salafiyah adalah dengan penyebutan yang mulia, penyebutan yang istimewa, sehingga tidaklah diinginkan dengan penyebutan tersebut lantas mereka menyelisihi penamaan mereka yang mulia tersebut. Bimbingan yang perlu diketahui kepada mereka, atau bimbingan yang perlu diketahui oleh mereka sebagai seorang akhwat salafiyah, yang pertama, hendaknya mereka tatamassak bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hududin ma tastati' ala fahmi salafis salih, yaitu mereka hendaknya berpegang teguh, berjalan di atas kitab dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di atas kitab Allah, di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, tentunya sesuai dengan batasan yang mereka mampu, sesuai dengan kemampuan mereka, dengan pemahaman yang benar, pemahaman as-salafus salih. Inilah yang pertama yang seharusnya mereka mengerti dan mengetahuinya. Inilah yang pertama dari bimbingan tersebut yang seharusnya mereka mengerti dan mencamkannya, bahwa ketika mereka mengatakan dirinya berada di atas dakwah salaf, mereka dikatakan orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah salaf. Harus didapati pada dirinya mereka adalah orang-orang yang terdepan, mereka adalah orang-orang yang terdepan berpegang dengan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang terbimbing, yang dibimbing oleh salaf. Tentunya di sini berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, ilman wa amalan, ilman wa amalan, yaitu dengan mengilmuinya pertama kali, Karena tidak mungkin mereka menjalankan sesuatu amalan. Tidak mungkin mereka menjalankan satu perbuatan. Kecuali mereka dituntut untuk mengilmuinya sebelum melakukan amalan dan perbuatan tersebut. Sebagaimana ma'ruf, ini dalam manhaj salaf, yang tentunya prinsip yang amat mendasar sekali dalam manhaj salaf, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali, yaitu berilmu pertama kali dan kemudian setelah dia mengilmui barulah dia mengamalkan dan melakukannya atau mempraktekkannya. Al-ilmu qabla al-qawli, sebelum berkata dan beramal. Wal-amali, tentunya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, fa'alam annahu la ilaha illa huwa. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat perintah ketahuilah, ilmuilah, mengilmui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tentunya mengilmui agama ini baru, wastagfir li dzambik, baru kemudian meminta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Dan tentunya meminta ampun dari dosa-dosa, seorang itu mengetahui ini dosa dan ini bukan dosa, seorang itu tahu ini terjatuh dalam dosa dan tidak, tentunya dengan ilmu. Karena ketika dia melakukan dosa tanpa ilmu, dia tidak akan mungkin meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena dia mengerti dengan ilmu bahwa ini adalah dosa, apakah itu adalah dosa maksiat yang besar ataupun yang kecil, yang nampak ataupun tersamarkan, atau mungkin terlebih lagi kesyirikan wal-iyadubillah, penyimpangan, penyelewengan daripada sunnah, dia ketahui dengan ilmu, maka pada waktu itu dia meminta ampun kepada Allah sebagai bentuk realisasi dari ilmu yang dia telah pelajari. Karenanya berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, ilmu wa amalan, mengilmuinya dengan mengamalkannya. Namun saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, betapa sering kita dengarkan berkaitan dengan bimbingan yang pertama ini, yaitu berpegang teguh dengan kitab dan sunnah sesuai dengan batas kemampuan yang dimampui oleh seseorang, dengan pemahaman yang terbimbing. Kita dapati sebagian kita, wallahul musta'an, kalaupun kita menisbahkan diri kita kepada dakwah yang hak ini, kita dikatakan kalau itu adalah akhwat salafiyah, dikatakan dia adalah akhwat salafiyah. Kalau dia adalah ikhwan as-salafiyun, maka dikatakan dia ikhwah salafiyun. Tetapi Allahul Musta'an, terkadang tidak sesuai dengan penamaan, terkadang tidak sesuai dengan apa yang mereka disebut dengannya. Tidak dengan ilmu, terlebih lagi dengan amalan, maka tentunya kita ketika telah menyandarkan diri kita dengan dakwah salafiyah ini, kita disebut dengan ahwat salafiyah, secara khusus ummahat wa akhwat, dan demikian pula ikhwah salafiyun, maka hendaklah kita memuliakan, menjaga nama tersebut, menjaga nama tersebut tentunya tadi dengan ilmu dan amal, dengan ilmu dan amal, supaya sesuai. Ketika kita mengatakan diri kita, kita salafiyun, Kita salafiyat sesuai. Bukan nama yang kosong dari hakikatnya. Para ulama kita menyebutkan al-ibrah laisat bi musammayat. Ibrah bukan hanya sekedar penamaan. Bukan hanya sekedar pendakuan. Saya salafi. Saya salafiyat. Bukan, tapi dengan hakikat, yaitu dengan perrealisasian apa yang kita namakan diri kita dengannya. Kalau kita menamakan diri kita salafiyun, kalau kita menamakan diri kita salafiyat, maka realisasi dari nama tersebut mesti ada. Sehingga berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, ilman wa amalan. Ilman wa amalan. Kita tidak ingin bahkan menjadi buah bibir yang tidak sedap. Kita tidak ingin mencoreng nama yang mulia ini dengan apa yang datang dari amalan ataupun perbuatan-perbuatan kita. Sehingga muliakanlah, jagalah nama tersebut dengan sebetul-betulnya berpegang dengan kitab dan sunnah. Ilman wa amalan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian bimbingan yang kedua bagi mereka saudara-saudara kita akhwat salafiyah, yaitu hendaknya mereka yang bagilah antata'amal ma'al muslimina mu'amalah tayyibah bal wa ma'al kafirin. Hendaknya mereka bermu'amalah dengan kaum muslimin, bersosialisasi dengan kaum muslimin. Hendaknya mereka dengan mu'amalah yang baik, mu'amalah yang hasanah. Bahkan tidak hanya kepada kaum muslimin, tetapi demikian pula kepada orang-orang kafir, tentunya dengan hak-hak mereka. Hak-hak mereka yang dibenarkan dan dibimbing oleh Islam. Kita bermuamalah dengan mereka. Kenapa? Ditekankan pada poin yang kedua ini, untuk bersosialisasi, bermuamalah dengan kaum muslimin secara umum tentunya, dan secara khusus tentunya kepada kaum mukminin salafiyin. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pertama, وَكُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Yang kurang lebih terjemahannya, dan berbicaralah dengan manusia berkomunikasilah dengan manusia dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kalimat annas mencakup muslimin secara umum tentunya dan secara khusus, dan juga tentunya kepada mereka selain kaum muslimin. Selain kaum muslimin dari kafirin. Bukan berarti lantas pembicaraan yang baik itu hanya kepada kaum muslimin saja. Adapun kepada mereka kafirin tidak pantas. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu ini dengan Allah menyebutkan linnas, berkatalah, berbicaralah, berkomunikasilah dengan manusia dengan cara yang baik. Khairukum ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang paling baik adalah berbicara kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan kepada saudaraku sekalian akhwat salafiyat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pula, ingatlah, lisan kita terkadang bisa menjadi senjata yang ampuh untuk melukai siapa saja. Karenanya lisan kita ini mesti dijaga. Lisan kita ini mesti diawasi. Dan secara khusus kita para wanita, atau kalian para wanita, lisan bisa menghancurkan, bisa mencelakakan siapa saja pemiliknya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengawasinya dengan perintah agar supaya kita berbicara, bercakap, berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Dan dengan lisan pula manusia akan dipandang mulia, manusia akan diangkat keberadaannya, sehingga itu agama ini sangat menganjurkan kita untuk berbahasa, untuk berkomunikasi, untuk berbicara, menyampaikan kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua. Kemudian juga yang penting, bagi kita semua tentunya, tidak terkecualikan laki-laki ataupun perempuannya, kita berada di sekumpulan manusia. Kita berada di sekumpulan manusia, masyarakat kita, kaum muslimin, yang tentunya untuk melanggengkan, untuk memakmurkan hubungan yang baik tersebut, dan untuk melanjutkan hubungan yang baik sesama mereka, dimulai dengan pembicaraan yang baik. Dimulai dengan pembicaraan yang baik. Dan dengan kita berada di sekumpulan mereka, tentunya kita tidak ingin keberadaan kita menjadi duri di tengah mereka. Kita tidak ingin keberadaan kita menjadi syar di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tidak merasa nyaman. Mereka tidak merasa nyaman. Mereka tidak merasa tenang keberadaan kita di sisi mereka. Ini semua diakibatkan bermula karena lisan kita. Karena Allah, Allah. Karena ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Tegurlah, sapalah mereka. Sampaikanlah kalimat-kalimat yang indah. Sehingga itu juga menjadi sebab manusia mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Betapa kita kurang, betapa kita lalai terkadang di dalam pembicaraan kita, betapa kita kurang, betapa kita lalai di dalam sopan santun kita, di dalam pembicaraan kita, yang sungguh sama sekali Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita sedikit pun kepada kejelekan, tidak mengajarkan kepada kita sekalipun sedikit pun kejelekan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian bermuamalah dengan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa idza qultum fa'dilu, wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian menyampaikan sesuatu, adillah, adillah, yaitu bersikaplah dengan sikap yang lurus, mampu untuk mengutarakan yang benar dan mampu untuk mencegah yang mungkar, mampu untuk menempatkan perkara pada tempatnya. Kita diperintahkan untuk berbuat hakim, adil di dalam pembicaraan kita. Bukan berarti dari perkataan yang baik membiarkan kemungkaran. Bukan berarti dalam pembicaraan yang baik membiarkan maksiat. Namun dalam pembicaraan yang baik memberikan asungan, memberikan arahan kepada apa yang dinilai itu agama, dinilai itu benar, dipandang itu oleh syariat, dan berupaya untuk mencegah, melarang, berupaya untuk jujur, berupaya untuk meninggalkan segala macam bentuk kedustaan, segala macam bentuk tipu muslihat dari perkataan kita. Itulah yang diinginkan dengan adil dan hakim dalam pembicaraan. Idza qultum fa'dilu. Sehingga ketika kita semua menjalani muamalah yang seperti ini, setiap kita menjalaninya, setiap masing-masing kita menjalaninya, maka niscaya akan didapati kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, muamalah yang baik, muamalah yang indah dari satu ke lain pihak. Wallahu a'lam bissawab. Dan begitu juga kita mampu untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini namanya adil dalam pembicaraan. Karenanya, mencegah dari yang mungkar, mencegah dari yang namanya maksiat, mengatakan yang hak, memperingatkan kebatilan, adalah dari muamalah yang diajarkan dan dibimbing. Bahkan tidak diinginkan ketika kita melihat kemungkaran, ketika kita melihat kebatilan, kita diam. Seakan-akan kita ridha. Kita tenang. Seakan-akan masalah yang batil ini adalah masalah yang biasa-biasa saja. Tidak demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sampaikanlah. Namun tentunya semua dalam koridor. Sesuai dengan dibimbing oleh syariat. Dalam kita menyampaikan. Dalam kita berkata. Dalam kita membimbing manusia. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pula. Kita di dalam bermuamalah dengan manusia tidak luput adanya amanah-amanah yang mesti ditunaikan di sisi mereka. Hak-hak yang mesti ditunaikan di sisi mereka. Maka janganlah kita melupakan hak-hak tersebut. Amanah-amanah tersebut. Karena sama saja apabila kita yang tidak dipenuhi haknya, tidak ditunaikan yang menjadi haknya di dalam amanah yang telah kita amanahkan, maka tentunya kita pun tidak bisa menerimanya. Sehingga kalau kita tidak bisa menerimanya, tentunya terlebih lagi saudara kita pun tidak bisa menerimanya. Kembalikanlah kepada diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan, untuk menegakkan amanah kepada siapa yang memang pemiliknya, kepada siapa yang dia orangnya. Demikian kita diajarkan oleh Islam. Dan demikian diajarkan kepada kita dakwah yang hak ini. Dan secara khusus kepada kalian, saudaraku sekalian, para akhwat as-salafiyah. Terkadang dengan hijab kalian yang menutupi kalian, dan itu patut disyukuri, yang menjaga kalian dari pandangan-pandangan mata yang tidak diperkenankan untuk memandang kalian, menutupi aurat kalian, menutupi kehormatan kalian, ini adalah hal yang patut disyukuri. Tetapi dengan hijab kalian terkait dengan masyarakat kita, terkait dengan kaum muslimin, mereka membutuhkan sesuatu yang lebih untuk tegur sapa, untuk bersosialisasi, selama tentunya itu tidak menyelisih syariat. Bukan berarti hijab kita menutup diri kita bersosialisasi dengan mereka. Tidak. Tetapi bagaimana kita diajarkan oleh Islam untuk bermuamalah dengan mereka. Sekali lagi, diajarkan oleh Islam untuk bermuamalah dengan mereka. Tetapi tentunya dalam koridor apa yang dibimbing oleh syariat. apa yang dibimbing oleh syariat. Sehingga di sini tidak ada kesan kita menutup diri kita. Tidak ada kesan yang Islam tidak mengajarkannya. Islam tidak membimbingnya, apatah lagi dakwah yang hak ini, dakwah salafiyah ini membimbingnya. Tidak ada kesan kita adalah orang yang menutup diri kita dari berkomunikasi, dari bersosialisasi dengan wanita-wanita kaum muslimin. Wanita-wanita kaum muslimin secara keumuman, wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah dari perkara-perkara yang terkait dengan poin yang kedua, bimbingan yang kedua untuk kita bermuamalah dengan muamalah yang thayyibah sesama manusia. Tadi kita katakan bahkan sampai kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafirin, mereka ini tentunya tidak semuanya sama. Ada di antara mereka yang mereka ingin mencari kebenaran, ingin mencari yang hak. Tetapi keinginan mereka ini belum bisa terrealisasikan. Di mana sebab hidayah belum mereka dapati? Di mana sebab hidayah belum mereka dapati? Wa ya subhanallah, kalaulah dengan perbuatan baik kita, kalaulah dengan muamalah yang thayyibah dari kita yang dibimbing oleh Allah tadi, dibimbing oleh Islam, lantas mereka mendapatkan muamalah yang baik dari kita. Ya subhanallah, kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Maka tentunya kita menjadi sebab hidayah mereka masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan baik bersama orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu, sampai menjadi sebab masuknya seorang anak Yahudi ke dalam Islam ketika di akhir umur anak ini dengan sakit yang menimpanya. Lantas Rasulullah datang menjenguk dan mengunjunginya karena dia tahu anak ini adalah anak yang baik, anak yang menginginkan kebenaran Islam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi anak ini dan ditemani oleh orang tuanya sang anak tersebut. Rasulullah menawarkan kepadanya Islam. Qul la ilaha illallah. Tanjah. Katakanlah. Atau aflah. Katakanlah. Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya adalah Rasulullah. Wa anni Muhammad Rasulullah. Saya adalah Nabi dan Rasul yang diutus dengan al-haq, dengan benar. Maka engkau akan selamat. Maka anak ini pun lantas melihat sang ayah, melihat bagaimana pendapat sang ayahnya. Karena anak ini sudah menginginkan kebaikan Islam tersebut. Dan sang ayah melihat betapa baiknya muamalah yang diperadapkan oleh Rasulullah kepada anak ini, kepada mereka, tetangga-tetangga mereka kaum muslimin, yaitu Yahudi pada waktu itu di Madinah. Maka sang ayah pun mengiyakan dengan mengisyaratkan kepada sang anak untuk mengatakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini pun masuk ke dalam Islam dan dia wafat dalam keadaan berislam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bisa jadi dengan sebab perbuatan baik kita, muamalah yang baik kita, seorang masuk ke dalam Islam mendapatkan hidayah. Dengan sebab itu dia mendapatkan hidayah ke dalam Islam. Maka terlebih lagi kita, yang kita membawa di pundak-pundak kita, kita pikul beban di pundak-pundak kita dengan nama Salafiyah ini, maka tentunya kita adalah orang yang pertama yang ditekankan dengan bimbingan ini, muamalah thayyibah dengan kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Wabal ma'al kafirin. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kalian wahai akhwat salafiyat, sebagaimana dibimbing oleh mereka para ulama, hendaknya kalian wajib menjaga, mesti menjaga pakaian-pakaian Islam kalian, dan hendaknya kalian menjaga diri kalian untuk menyerupai orang-orang kafirin dari musuh-musuh Islam. Yajibu alaiha antulazim libas al-islami wa antabta'ida anittashabbuh bi'a'da'il islam. Wajib bagi kalian untuk menjaga busana pakaian kalian dengan pakaian yang islami, pakaian yang menutup, pakaian yang menutup aurat kalian, pakaian yang memuliakan kalian sebagai wanita, yaitu pakaian yang kalian julurkan dari atas kepala kalian sampai ke ujung kaki kalian, menutupi diri-diri kalian. Itulah pakaian yang mulia. Itulah pakaian yang dulu dipakai oleh para sahabat, para sahabiat, para istri-istri Nabi, Ummul Mukminin, dan dipakai pula oleh para sahabiat, dan dipakai pula oleh para tabi'iyat, dan dipakai pula oleh atba at-tabi'iyat dari as-salihat, dari pendahulu umat yang saleh. Itulah pakaian yang mereka pakai. Sehingga apa yang kalian pakai bukanlah pakaian yang menjadikan kalian dilecehkan, dihinakan, dan bukanlah pakaian kehinaan, tetapi pakaian kemuliaan, kalaupun dalam bentuk menutup seluruh tubuh kalian. Sebagaimana tadi telah disebutkan, itu adalah pakaian yang mulia. Kalau itu bukan pakaian yang mulia, tentunya mereka, ibu-ibu kita kaum mukminin, istri-istri Nabi, yang mereka adalah wanita ahlul jannah, bahkan mereka adalah sayyidatu ahlul jannah, mereka adalah istri Nabi, mereka adalah penghuni surga, bahkan mereka adalah toko-toko penghuni surga nantinya, mereka memakai pakaian tersebut. Kalau itu bukan pakaian yang mulia, bukan pakaian yang memiliki kehormatan, niscaya mereka tidak akan memakainya. Mereka yang lebih dahulu akan meninggalkannya. Tetapi mereka memakai pakaian tersebut dan mereka ridha. Ketika mereka wafat dengan pakaian tersebut sebagai tanda keridhaan mereka terhadap Islam yang mewajibkan mereka memakai pakaian tersebut. Sehingga itu bukanlah pakaian kehinaan, tetapi pakaian kemuliaan. Namun tentunya diinginkan dengan pakaian kemuliaan, selama itu tidak membawa bentuk fitnah, selama itu tidak membawa bentuk kerusakan. Karena tidak diinginkan pakaiannya menutup tapi membawa kerusakan, tidak diinginkan dia memakai pakaian yang menutup dirinya tapi lantas membawa kerusakan. Dengan apa yang ada pada pakaian tersebut dari tabarrujat, apa yang ingin dipamerkan kepada manusia, apa yang ingin ditampakkan kepada manusia dari perhiasan yang ada pada pakaian tersebut, atau dengan membuka salah satu bahagiannya, atau memamerkan salah satu bahagiannya, atau memamerkan salah satu dari anggota badan yang tidak pantas untuk dilihat. Ini namanya tidak tertutup, dan ini bukanlah pakaian yang tertutup yang diinginkan. Hati-hatilah dengan pakaian tabarruj kalaupun menutup. Dari adanya perhiasan-perhiasan, dari adanya corak-corak, dari adanya bentuk-bentuk yang lain yang ingin ditampilkan ke hadapan manusia. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu telah tersebar di saudara-saudara kita akhwat as-salafiyat apa yang disebut dengan purdah. Purdah butterfly. Purdah tetapi diinginkan dengannya tabarruj. Ketika ditanyakan kenapa dia berpakaian-pakaian seperti ini, maka dia menjawab supaya cantik kelihatannya, supaya indah kelihatannya. Sungguh, pakaian menutup kalian bukan untuk mengindahkan diri kalian di hadapan manusia yang bukan mahram kalian, tetapi pakaian menutup kalian untuk menutupi kemuliaan yang kalian miliki, yang hanya ditampakkan, diperlihatkan kepada siapa yang berhak untuk diperlihatkan. Sehingga tentunya apa yang bentuknya tabarruj, apa yang bentuknya untuk dipamerkan, untuk ditampilkan, ditampakkan terhadap baju-baju yang menutup tubuh kalian, wahai para wanita as-salafiyat, itu bukanlah pakaian yang dibimbing oleh syariat, bukanlah pakaian yang dibenarkan oleh syariat. Jagalah diri kalian dari apa-apa yang bentuknya tabarruj seperti itu. Kemudian, dengan menampakkan sebagian anggota badan, sebagian dari kita terjadi tasahulat, terjadi permudah-mudahan, bentuk bermudah-mudahan dari para wanita, yaitu dengan menampakkan telapak tangannya, dengan menampakkan bahagian dari anggota wajahnya, menampakkan dari kakinya dan telapak kakinya. Ini tidaklah dibenarkan, dan ini bukanlah suatu yang pantas untuk ditampilkan di hadapan mereka. Siapa yang selain mahram, siapa yang tidak pantas untuk melihat kalian? Karena itu adalah keharaman, maka hati-hatilah kalian. Bahkan para ulama rahimahumullah, yang saya dengar dengan kedua telinga saya sendiri dari guru kami yang mulia Al-Imamul Wadi'i rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari kalangan ulama Al-Kibar, Samahatu Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, Samahatu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari para ulama, mereka bahkan menekankan dan mengatakan, apa yang datang dari penampakan mata wanita dengan tanpa menutupnya, dengan tanpa hajat, dia membuka matanya dengan tanpa hajat, dalam keadaan matanya dipolesi dengan celak-celak atau dengan ismit yang membuat mata dan pandangan mereka menjadi tajam. Ini bahkan ketika membukanya dengan tanpa hajat, ini lebih memberikan fitnah dan dampak fitnah yang lebih besar daripada membuka wajah. Daripada membuka wajah. Karena Hal ini menarik perhatian untuk mereka melihat. Mata yang lentik tersebut. Mata yang tajam tersebut. Sehingga ketika tidak dibutuhkan adanya hajat untuk membuka mata ini. Bagi kalian wahai para wanita salafiyat. Hendaknya kalian menutupnya. Hendaknya kalian menjaganya. Sehingga itu didapati para salaf. Dahulu mereka membuka mata, membuka tutupan mata mereka dahulu karena hajat yang mereka butuhkan. Itu pun didapati mereka hanya membukanya hanya sebelah mata. Hanya sebelah mata untuk melihat jalan yang mereka jalani. Tetapi sekarang banyak terjadinya kemudah-mudahan. Atau terjadinya sifat bermudah-mudahan. Mata yang tidak perlu untuk ditampakkan. Dibuat lingkaran cadar. Yang menjadi pembuka mata tersebut dibuat lebar. Sehingga menembus sampai ke arah terbukanya hidung. Terbukanya pipi. Bahkan sampai terbukanya jidatnya. Dan bahkan waliyadubillah keluarnya helaian rambut. Ini bukanlah pakaian yang menutup. Dan ini bukanlah apa yang dinasihati. Dan dibimbing oleh as-salaf, dibimbing oleh agama. Tutuplah semua. Badan kalian, itu lebih menjaga kalian. Membuat kalian lebih terhormat. Wallahu a'lam bissawab. Pakaian inilah yang wajib bagi kalian untuk memakainya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian, setelah kalian mengetahui bahwa pakaian kalian adalah pakaian yang menutup, maka tentunya tidak boleh bagi kalian mengikuti, menyerupai adaul Islam. Yang adaul Islam ini bukan saja menyerang kalian, bukan saja menginginkan kalian kufur dengan penyerangan yang zahir. Memerangi kalian dengan senjata-senjata mereka, tetapi juga mereka berkeinginan untuk merusak akhlak kalian, merusak agama kalian, sehingga mereka tidak henti siang dan malam berupaya dengan makar dan konspirasi untuk merusak kaum muslimin, secara khusus para wanita kaum muslimin. Lihatlah pagelaran-pagelaran dari busana yang katanya pakaian yang layak untuk dipakai wanita, sampai kepada pakaian muslimah yang dikatakan muslimah gaul, pakaian muslimah yang dikatakan muslimah gaul, yang dengan simbol semboyan cantikkanlah dirimu dengan jilbabmu, cantikkanlah dirimu dengan jilbabmu, yaitu dengan berjilbab tetapi tidak berjilbab, karena memakai jilbab diikutkan dengan lekukan tubuhnya. Namun tidak sampai di situ. Bahkan mereka orang kafir waliyadzubillah sampai kepada pakaian para perempuan. Para perempuan, para akhwat, wanita muslimah, al-qanitat, orang-orang al-abab, sampai masuk ke dalam pakaian-pakaian mereka. Sehingga muncullah seperti apa yang tadi kita dengarkan satu di antaranya. Naam, jilbab atau purda, butterfly atau yang sejenisnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hati-hatilah kita dari apa-apa yang baru yang kita ada-adakan di dalam agama ini. Kalau ini saja sudah menjadi peringatan bagi kita, apatah lagi itu datangnya dari orang-orang kafir di selain Islam. yang datang dari selain Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jauhilah bentuk tasyabbuh, bentuk berbusana, bentuk berpakaian, bentuk bersikap sebagaimana seorang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihim min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhawna au yu'dhayna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ibu-ibu kita kaum mukminin, katakanlah kepada anak-anakmu, anak-anak Nabi kita, katakanlah kepada mereka wanita-wanita mukminah, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka di sekujur tubuh mereka yang seperti ini, agar mudah mereka dikenali sebagai wanita mukminah, dan yang seperti ini agar mereka tidak diganggu dengan keinginan yang jahat dari orang-orang yang ingin mengganggu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafaha asyaitanu." Wanita itu aurat apabila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan pun gembira riang, syaitan pun, para syaitan pun bergembira riang dengan keluarnya wanita tersebut dari rumahnya, karena mudah bagi syaitan untuk mencelakakan, untuk menyimpangkan, menyesatkan para wanita tersebut apabila dia telah keluar dari rumahnya. Bukan berarti tidak boleh keluar rumah kalau adanya hajat, kalau adanya kebutuhan. Tetapi ketika mereka keluar rumah, mereka dalam incaran apa? Incaran syaitan. Mereka dalam incaran syaitan. Sehingga cukuplah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Karena mereka atau kalian wahai para wanita salafiyat, wanita mukminat, menjadi incaran para syaitan. Syaitan dalam bentuk dia itu jin ataupun manusia. Karena kalian menjadi incaran mereka untuk mencelakakan kalian, maka pakailah pakaian yang menutup. Pakailah pakaian yang diajarkan, yang dibimbing oleh agama ini. Insyaallah ta'ala kalian akan terjaga, dan tentunya dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang berikutnya dari para ulama kita, hendaknya mereka, para akhwat salafiyat, berbuat baik kepada suami-suaminya, atau berbuat baik kepada suaminya, berbuat baik kepada suaminya apabila mereka menginginkan kehidupan yang bahagia. An tuhsina ila zawjiha idza aradat al hayatis sa'idah, idza na'am al hayatas sa'idah, idza aradat al hayata as sa'idah. Hendaknya mereka wanita selalu berbuat baik terhadap suaminya. Kalau mereka ingin selalu bergaul baik, selalu bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan suaminya apabila mereka menginginkan kehidupan yang bahagia, apabila mereka menginginkan kehidupan yang bahagia, banyak nusus, banyak nas yang membimbing wanita as-salafiyat, wanita mukminat, untuk berbuat baik, bergaul, bermuamalah dengan suaminya. Sebagaimana pula tentunya banyak nas menganjurkan dan membimbing para suami untuk berbuat baik terhadap istrinya. Cukup satu diantaranya kalau kita sebutkan berkaitan dengan wanita agar berbuat baik dengan suaminya adalah apabila suaminya memanggil dia ke tempat tidur suaminya, lantas dia enggan untuk mengikuti, enggan untuk mengiyakan panggilan suaminya tersebut, maka dia dilaknat oleh malaikat. Dia tertidur pada malam hari itu dalam keadaan dia dilaknat oleh malaikat. Atau dalam riwayat, illa kana alladhi fis sama ghadiban 'alaiha, kecuali apa yang ada di atas langit, yaitu dari para malaikat, apa yang ada di atas langit dari para malaikat ataupun dari penduduk yang ada di atas langit sana murka padanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, panggilan suami, ajakan suami, itu satu bentuk contoh yang paling rendah, paling rendah dari contoh-contoh yang banyak. Maksud dari kalimat rendah di sini paling adena dari contoh yang banyak, agar seorang wanita selalu bermuamalah baik, bergaul baik bersama suaminya, yaitu dengan mereka tidak menolak apa yang dikatakan, yang diinginkan kebaikan oleh suaminya terhadap mereka. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tidak lantas wanita dalam pergaulannya bersama suaminya mereka menjadi buah bibir yang jelek bagi suaminya, terhadap suaminya, atau menjadi buah bibir yang jelek oleh suaminya. Wallahul musta'an. Sehingga mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadi nasihat yang baik bagi kita semua, dan terkhusus bagi kalian wahai saudariku akhwat salafiyat. Sesungguhnya di sana ada beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan masalah-masalah ini, tapi karena waktu tidak mencukupi, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kelapangan bagi kalian untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang lainnya oleh para duat dan asatidah yang lain di lain kesempatan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.